Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita masuk pada pembahasan al-muharramat taqtitan, kemahraman yang sifatnya sementara. Setelah kita menyinggung tentang kemahraman yang sifatnya selama-lamanya, berarti ada kemahraman yang sifatnya sementara. Berkata penulis hamidahullah ta'ala, al-qismu tsani, pembagian yang kedua, al-muharramatu taqtitan, wanita yang haram untuk dinikahi yang sifatnya sementara. Yuhramu taqtitan iddatu nisa'in yumkinu taqsimuhunna ila naw'ain. Ada sejumlah wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang sifatnya sementara, yang mana pembagiannya siapa saja mereka, tergolong, terkelompok menjadi dua bagian. Jadi, kemahraman yang sifatnya sementara ada dua sebab. An-naw'ul awal, pembagian yang pertama, yakni sebab yang pertama. Ma yuhramu min ajril jam'i, apa yang diharamkan dikarenakan sebab penggabungan. Nanti akan jelas maksudnya penggabungan bagaimana. An-naw'u tsani, macam yang kedua, yakni sebab yang kedua pada kemahraman sementara, maka natahrimuhu li'aridin, sesuatu yang diharamkan karena sebuah alasan. Dan alasannya ada banyak, berkepukum. Insya Allah nanti akan dibahas. An-naw'ul awal, pada macam yang pertama, ma yuhramu min ajlil jam'i, kemahraman yang sifatnya sementara dengan sebab penggabungan. pertama dari rincian tersebut, al-jam'u bainal uqtayaini atau bainal uqtaini, apabila terjadi penggabungan antara dua wanita yang bersaudara, maka haram. Ya. Sawa'un kanata minan nasab au minar rodo', sama saja dua wanita yang bersaudara tersebut statusnya karena nasab ada hubungan darah atau karena saudara susuan, maka tidak boleh. Misalkan si A menikahi si B, seorang ikhwan, si A menikahi si B, seorang wanita, si B ini berapa? Kemudian si B ini juga punya kakak perempuan, maka si A ini tidak boleh menikahi si B sekaligus kakaknya yang perempuan, karena bersaudara karena nasab, kakak beradik. Demikian pula au minar rodo', dengan sebab susuan, barakallahu, maka tidak boleh. Ya. Misalkan si A ini menikahi si B perempuan, dan si B dengan seorang wanita ini hanya saudara susuan, bukan kakak adik, maka si A ini tidak boleh sekaligus menikahi perempuan tadi yang sebagai saudari susuan dengan istrinya tersebut, tidak boleh. Jadi menikahi seorang wanita tidak boleh menggabungkan saudarinya. Ya. Maka ini sifatnya sementara, taktikan. Kalau ternyata barakallahu meninggal, ya, maka boleh. Adapun cerai, ini ada perselisihan para ulama. Barakallahu. Sawa'un aqdun 'alaihima ma'an aw mutafarriqun, sama saja penggabungan dua wanita yang bersaudara dinikahi dengan akad secara bersamaan, kakak adik langsung dinikahi bareng, suaminya jadi satu, istrinya kakak beradik, tidak boleh. Au mutafarriqun, atau terpisah, bulan ini kakaknya, ya, istrinya berarti, bulan depan adik dari istrinya, baik itu nasab, ya, atau ada hubungan susuan, tetap tidak boleh. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-23. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antajma'u bainal ukhtain, dan diharamkan bagi kalian menggabungkan dua wanita yang bersaudara dalam pernikahan. Tidak boleh. Barakallahu. Ini rincian yang pertama, kemahraman yang sifatnya sementara dengan sebab penggabungan. Atsani, rincian yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha, menggabungkan antara istri dan bibinya. Bibi di sini barakallahu'alaikum, amma saudari ayah istri, tidak boleh. Ketika seseorang menikahi seorang wanita yang menjadi istrinya, lalu dia menikahi bibi istrinya, itu juga tidak boleh. Tapi ini sifatnya sementara. Kalau istrinya tadi meninggal, kemudian menikahi bibinya, itu boleh. Namanya sementara, ya, kemahraman sementara. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, atau menggabungkan seorang istri ya, dengan bibi, yakni saudari ayahnya, juga tidak boleh. Wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha, dan menggabungkan antara istri dengan anak perempuan saudarinya. Istri kita punya saudari, maka anak perempuannya, yakni keponakan istri kita, tidak boleh kita nikahi dengan cara menggabungkan selama istri kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, baru boleh. Ini yang disebut dengan kemahraman sementara. Au binti akhiha, atau seorang istri digabungkan dengan anak perempuan saudaranya, keponakan, ya, keponakan perempuan, namun dari pihak saudara istri, juga tidak boleh. Au binti ibniha, atau menikahi seorang istri digabungkan dengan anak perempuan dari anak laki-lakinya, berarti cucu, tidak boleh. Ya, apabila barakallahu seseorang menikahi wanita kemudian jadi istrinya, kemudian cucu istrinya tersebut, ya, dijadikan istri juga, itu tidak boleh. Au binti ibnatiha, atau cucu dari anak perempuan istri, itu juga tidak boleh. Karena robib atau robibah, yaitu sebagai mahram. Wal qaidah huna, dan kaidah di sini, annal jam'a yuhramu baina kullim ra'atai law maradat atau law furida ihdahuma zakaran lama jaza lahu ayyatazawwajal ukhra. Bahwasanya menggabungkan, menikahi istri dengan yang tadi disebutkan, di antara dua wanita yang tadi disebutkan, berkomikum, seandainya salah satu dari keduanya itu, ya, diasumsikan sebagai laki-laki, lama jazalahu ayyatazawajal ukhra, niscaya tidak boleh menikahi, ya, yang lainnya dari saudara perempuan. Jadi dibalik keadaannya. Ya. Wa dalilu dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah alaihi wasallam qala. Dalil dari ini adalah hadits Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak diperbolehkan digabungkan dalam sebuah pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayahnya, atau seorang wanita digabungkan dengan bibinya dari pihak ibunya. Maka ini tidak boleh, kecuali istri tersebut meninggal, barakallahu'alaikum, maka boleh menikahi yang tadi disebutkan di atas. Wa hadithu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula hadith Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam naha antungkahal mar'atu ala ammatiha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang apabila seorang wanita dinikahi, ya, sebagai madu bibinya. Tidak boleh. Berarti kalau menikah seorang wanita, tidak boleh menikahi bibi dari wanita tersebut. walal amatu ala binti akhiha. Demikian pula seorang wanita tidak boleh dinikahi, ya, atau berkawin demikian pula seorang bibi tidak boleh dinikahi sebagai madu dari anak perempuan saudaranya karena masih ada hubungan. Misalkan berkawin, ya, tergabung antara seorang bibi, ya, dengan anak perempuan saudara dari bibi tersebut. Maka ini juga tidak boleh. Walal mar'atu ala khalatiha, walal khalatu ala binti ukhtiha. Demikian pula tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita, ya, sebagai madu dari bibinya, yang mana bibi tersebut adalah dari pihak ayah. Walal khalah ala binti ukhtiha. Demikian pula tidak boleh menikahi, ya, bibi dari seorang istri, ya, kemudian sebagai madu dari anak perempuan saudaranya. Wala tungkahul kubro ala sugro. Dan tidak boleh menggabungkan antara kakak beradik, ya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang mana dia posisinya sebagai kakak, kemudian adiknya yang perempuan juga dinikahi, itu tidak boleh. Wala sugro alal kubro. Demikian pula tidak boleh menikahi, ya, seorang wanita yang statusnya sebagai adik, ya, dia sebagai madu dari kakaknya. Barakallahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kama ajma'al ulama ala hadza tahrim, sebagaimana para ulama bersepakat, barakallahu, atas pengharaman ini. Kalau ternyata terjadi, ya, ada penggabungan, maka harus difasakh. Fasakh, harus diputus, dicerai. Barakallahu. Ini adalah macam atau jenis yang pertama dari kemahraman yang sifatnya taktik sementara dengan sebab penggabungan. An-naw' tsani, jenis yang kedua, maka na tahrimuhu li'aridin, sesuatu yang diharamkan dikarenakan sebuah alasan, dan ini sifatnya sementara. Ya. Kalau ada alasan ini, maka tidak boleh. Ketika alasannya sudah hilang, maka wanita tersebut halal. Ya, sebagaimana tadi penggabungan. Ketika seorang istri sudah meninggal, maka bibi dari istri tadi menjadi halal. Barakallahu. Kemahraman yang sifatnya sementara karena sebuah alasan. Al-awwal, yang pertama, yuhramu tajawujul muhtadati minal wair. Alasannya adalah terjadi pada diharamkannya menikahi wanita yang masih masa iddah, yang mana wanita tersebut barakallahu masih dimiliki oleh orang lain. Kalau masa iddah tidak boleh barakallahu dihitbah atau dinikahi, karena masih ada hak bagi suami yang sesungguhnya untuk bisa rujuk kembali. Oleh karena itu tidak boleh, ya, cerai, ya, talak satu langsung dinikahi tanpa ada masa iddah. Ini Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-235. Al-Baqarah 235. Fi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablugha al-kitabu ajalah. Dan tidak boleh bagi kalian bertekad untuk menikahi, mengadakan sebuah akad pernikahan dengan seorang wanita yang menjalani masa iddah, hatta yablugha al-kitabu ajalah, sampai wanita tersebut benar-benar telah selesai masa iddahnya. Baru boleh. Ini yang pertama. Asani yang kedua. Yuhramu tazawwuju man tallaqaha salasan hatta yata'aha zawju ghairi. Binikahin sahih. Diharamkan bagi seorang suami yang telah mentalak seorang istri dengan talak yang ketiga. Ya, diharamkan bagi seorang suami yang telah mentalak seorang istri dengan talak yang ketiga untuk menikahinya, tidak boleh. Hatta yata'aha zawjun ghairi, sampai ada datang seseorang yang melamar yang kemudian menjadi suaminya selain ya dari seorang laki-laki yang mentalak tiga tadi, binikahin sahih, dengan pernikahan yang sah. Jadi si A mentalak istrinya, kamu saya cerai. Maka jatuh barakafikum talaknya, berlaku tiga kali suci dari haid. Belum keluar dari masa iddah dirujuk, berarti tanpa pernikahan baru, semata-mata dirujuk, ya digauli, misalkan, maka tetap menjadi istrinya. Tidak lama terjadi perceraian lagi, berarti kedua, dan itu yang terakhir. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, talak itu hanya dua kali. Kalau sampai tiga, sudah dua kali, kemudian ditalak, kamu saya cerai, sampai ketiga, ya, maka yang tadi suami yang mentalak tidak boleh menikahi atau rujuk, tidak ada. Kecuali ada laki-laki lain yang benar-benar menikahi dia dengan pernikahan yang sah, bukan kong kali kong, dan disetubuhi. Ini syaratnya. Ya, barakalikum. Kemudian benar-benar dicerai oleh suami yang kedua, baru boleh haji. Ketika belum dicerai, masih masa pernikahan juga, atau belum menikah dengan orang lain, sudah talak tiga, berhubung, maka tadi mantan suaminya, ya, tidak boleh kemudian rujuk. Walaupun ada akad baru, tetap tidak boleh, kecuali harus dinikahi oleh laki-laki lain. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat ke-230. Al-Baqarah ayat ke-230. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka apabila seorang suami menceraikan istrinya, barakallahu'alaikum, maka istri tadi yang telah dicerai dengan talak tiga tidak halal baginya. Ya, setelah ini tidak halal. Hatta kecuali memang benar-benar dia menikahi laki-laki lain selain suaminya tadi. Berapa? Oleh karenanya jangan bermudah-mudahan mengucapkan lafaz cerai. Banyak di kalangan orang awam berkomunikasi tidak tahu hukumnya, akhirnya kumpul lagi. Padahal sudah berkali-kali cerai. Kemudian keluar anak, ya anaknya hasil zina. Ya, berkomunikasi. Atalis yang ketiga, yuhramu tajawujul muhrimah hatta tahilla min ihramiha. Alasan yang ketiga adalah diharamkan menikahi seorang wanita yang sedang ihram, sedang umroh atau sedang haji. Ihram kepada sedang ihram sampai wanita tersebut benar-benar selesai dari ihramnya. Li hadits Utsman radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yankihul muhrim wala yunkahu wala yakhtub. Barakallahu. Tidak boleh orang laki-laki yang sedang ihram dia menikah ketika itu, dan tidak boleh dia dinikahkan, dan tidak boleh pula dia mengkhitbah, meminang ketika masa-masa sedang ihram. Tidak boleh. Arabi, alasan yang keempat. Yuhramu tazawwajul kafiri bil mar'atil muslimah. Diharamkan laki-laki kafir menikahi wanita muslimah. Kalau ada pernikahan yang laki-laki kafir, Yahudi, Nasrani, atau di agama musyrik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain, menikahi seorang wanita muslimah, maka pernikahannya tidak sah. Harus difasakh, dibatalkan. Dibatalkan, tidak sah. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-221, wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu. Al-Baqarah 221, janganlah kalian menikahkan, ya, wanita-wanita atau anak-anak kalian dengan kaum musyrikin, berarti dengan orang kafir juga, sampai mereka itu beriman. Jadi kalau laki-lakinya kafir atau musyrik, perempuannya muslimah, tidak boleh. Namun kalau sebaliknya, boleh dengan syarat. Kalau laki-laki adalah muslim, sementara yang perempuan adalah wanita ahlul kitab, bukan wanita musyrik. Ya, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Dan ini masuk pada alasan yang kelima. Al-Khamis yang kelima. Wa yuhramu 'alal rajulil muslim ayyatazawwajal kafirah illa al-kitabiyah. fayajuzu lahu ayyatazawwaja biha, diharamkan bagi laki-laki muslim, laki-lakinya muslim, calon suaminya muslim, menikahi wanita kafir, kecuali wanita kafir tersebut adalah ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Maka boleh bagi laki-laki muslim tadi menikahi wanita-wanita ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat ke-221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan tidak boleh kalian wahai para laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Ya, barakallahu fiikum. Sampai wanita-wanita musyrik tersebut beriman, masuk Islam, baru boleh. Berarti ini dalil laki-laki muslim menikahi wanita-wanita selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Adapun dalil seorang laki-laki muslim menikahi wanita dari Yahudi dan Nasrani adalah boleh, dalilnya surat Al-Ma'idah ayat kelima. Surat Al-Ma'idah ayat kelima. Wa qawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan diperbolehkan bagi kalian menikahi wanita yang baik-baik. Muhsanat ini wanita yang dia itu bukan pelacur, menjaga harga dirinya. Minal ladzina utul kitab, yang mereka dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Min qablikum, ya, barakallahu. Yakni fahunna hillul lakum, maka maknanya adalah mereka wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya itu halal bagi kalian. Akan tetapi ingat, barakallahu, memilih wanita solehah itu jauh lebih baik. Ya, walaupun dia adalah wanita yang mungkin di pandangan masyarakat wanita yang hina, namun dia muslimah, jauh lebih baik daripada menikahi wanita ahlul kitab. Yang keenam, alasan yang keenam, yuhramu alal hurri al muslim ayyatazawwajal amatul muslimah, diharamkan bagi seorang muslim yang merdeka, bukan budak, laki-laki merdeka muslim, diharamkan menikahi budak wanita yang muslimah. Kenapa? Karena budak wanita itu milik majikannya. Milik majikannya. Kecuali diizinkan oleh majikannya. Kalau sudah menjadi istri orang lain, ya, budak wanitanya tersebut menjadi istri orang lain, barakallahu'alaikum, maka majikannya tentu tidak boleh menggauli budaknya. Majikan itu boleh menggauli budaknya. Ingat, budak itu bukan pembantu rumah tangga, bukan TKW, ya, bukan karyawati, bukan. Jadi kalau ada laki-laki merdeka menikahi budak muslimah, itu hukum asalnya diharamkan. Namun ada pengecualian. Illa idza khafa ala nafsihi az-zina, kecuali dikhawatirkan terjatuh pada perzinaan. Mungkin sudah kenal akrab, ya, dan CLBK, ternyata kok jadi budak statusnya. Ya. Maka laki-laki yang merdeka tadi izin kepada majikannya. Walam yaqdir ala mahril hirrah, sementara laki-laki yang merdeka tadi ketika ingin menikahi wanita yang budak tadi, dia tidak mampu memberikan mahar berupa merdekanya wanita tadi. Autamanil amah, atau membebaskan barakamikum budak wanita tersebut. Fayajuzu hina idzin tajawujul amatil muslimah, maka apabila keadaannya seperti itu, boleh bagi laki-laki merdeka dia menikahi budak muslimah. Ada persyaratannya tadi ya. Di qaulihi ta'ala, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat ke-25. Wa man lam yastati minkum taulan ayyun kihal muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan barang siapa yang tidak mampu di antara kalian ya memberikan nafkah ya ketika dia menikahi wanita-wanita mukminah yang merdeka, yang menjaga harga dirinya, maka boleh bagi kalian ya menikahi budak-budak, yakni budak-budak wanita yang mana mereka adalah orang-orang wanita-wanita yang beriman, yang usianya masih muda mungkin atau masih muda. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala masih pada ayat yang sama An-Nisa 25, dzalika liman khasyyal anata minkum, hal itu diperbolehkan apabila ya di antara kalian mengkhawatirkan terjatuh pada perbuatan keji. Wa antasbiru khairul lakum, namun apabila kalian bersabar dengan tidak menikahi budak wanita, itu lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu. Kalau seorang budak dibebaskan oleh seseorang, budak wanita dibebaskan, berarti statusnya menjadi merdeka. Lalu yang membebaskan tadi menikahi, itu boleh. Akan tetapi kalau dia tidak membebaskan, hukum asalnya tidak boleh. Namun apabila khawatir terjatuh pada perbuatan keji, maka laki-laki yang merdeka tadi minta izin untuk menikahi budak perempuan tadi. Namun ketika dinikahi dalam keadaan budak perempuan tadi barakallahu belum merdeka statusnya, maka tetap budak. Tetap budak barakallahu. Yang ketujuh, kurang dua, tujuh dan delapan. Yuhramu 'alal 'abdi al-muslim ayyatazawwaja sayyidatahu. Diharamkan bagi budak muslim menikahi ibu majikan. Tidak boleh. Kenapa? Li'annal ulama ajma'u ala dzalik, karena para ulama telah bersepakat atas haramnya pernikahan tersebut. Walil munafat baina kauniha sayyidatiha wa kaunihi zaujan laha, baina kauniha sayyidataha wa kaunihi zaujan laha. Hal ini untuk meniadakan anggapan ya bahwasanya barakallahu statusnya menjadi sama, yang seharusnya dia adalah ibu majikan turun statusnya menjadi istrinya dalam keadaan suaminya adalah budak. Sementara barakahikum, untuk menepis anggapan bahwasanya budak tersebut adalah suaminya, padahal itu adalah budak dari ibu majikan, maka kalau statusnya beda tidak boleh. Barakah. Lagi pula, ya, seandainya ibu majikan tersebut memiliki suami, ya jelas tidak boleh. Ya, berbeda dengan barakahiku, seseorang memiliki budak, maka budaknya boleh digauli. Namun statusnya bukan istrinya. Kalau ingin menjadi istrinya, maka dibebaskan dulu. Ya. Kalau tidak dibebaskan, hanya digauli, maka statusnya budak perempuan tadi masih menjadi budak dari majikan yang itu adalah orang yang masih halal untuk menggauli. Kalau muncul anak, lahir seorang anak, maka anak tersebut statusnya sebagai majikan dari ibunya yang budak. Yang kedelapan dan ini terakhir, yuhramu ala sayyid ayyatazawwaja mamlukatahu li'anna aqdal milki aqwa min aqdin nikah. Diharamkan bagi seorang majikan menikahi budaknya. Maksudnya dinikahi dengan tanpa dibebaskan. Kalau digauli boleh. Tapi kalau dianggap sebagai istri, sementara dia sebagai budak, tidak boleh. Li'anna abdal milki aqwa min abdin nikah. Karena akad kepemilikan, ya, budak wanita tadi kan dimiliki oleh majikan. Itu akad kepemilikan. Itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Maka tidak boleh berkomitmen. Akad yang lebih kuat dikalahkan oleh akad yang rendah. Rendah apanya? Rendah statusnya. Kalau ingin menjadikan dia sebagai istrinya, ya bebaskan. Menjadi budak. Ya, awalnya budak, kemudian menjadi wanita merdeka. Kalau sudah menjadi wanita merdeka, baru dinikahi. Sebagaimana Nabi berkomitmen juga pernah diberi. Ya, budak, ya, barakahikum, maka beliau juga membebaskannya. Tayyib ini diantara kemahroman yang sifatnya sementara. Apabila alasan-alasan sebab-sebabnya tersebut hilang, baik itu dengan sebab penggabungan atau dengan alasan tertentu tersebut hilang, maka barakahikum tidak menjadi diharamkan lagi, berarti boleh dinikah. Saya mungkin sampai di sini, insya Allah untuk pertemuan berikutnya adalah hukum nikahil kitabiyah, hukum menikahi wanita ahli kitab, dan juga terkait hak-hak suami istri tentang mahar dan hak-hak suami istri. Wallahu a'lam bishawab, kafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu